على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اتخاذهم الدين لهوا ولعبا. المسألة الثانية والعشرون. إنهم المسألة الثانية والعشرون. المسألة الثانية والعشرون. إنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: اللهو هو كل باطل يلهي عن الحق، فاللعب هو ضد الجد وهو ما لا فاعدة فيه. فاتخاذ اللهو واللعب دينا يتقرب به إلى الله يتقرب به إلى الله عز وجل ومن دين الجاهلية، وهذا موجود عند الصوفية، فيتخذون ضرب الدفوف ويتخذون الأغاني عبادة لله عز وجل. يتقربون إلى الله بالأغاني ويتقربون إلى الله بضرب الدفوف، لأن الأغاني والآلتها لهو ولعب، وهي محرمة في حد ذاتها. فكيف إذا اتخذت عبادة لله عز وجل؟ ويشبههم الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها الإسلامية ويجعلونها من وسائل الدعوة إلى الله، كما يقولون: والدعوة إلى الله عز وجل من الدين، ولا يدخل فيها شيء من الأغاني ومن الأنغام والتنغيمات التي تلهي النفوس وتشغل الناس وتشغل الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن. حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد. Permasalahan ke-22 dari permasalahan jahiliyah, ittikhaduhum ad-dina lahwan wal'iba. Mereka, orang-orang jahiliyah, menjadikan agama ini sebagai lahwan wal'iba, sebagai perbuatan yang sia-sia dan main-main. Asyarhu, penjelasannya di sini, kata Syekh, Allahu huwa kullu batilin yulhi anil haq, yaitu segala bentuk kebatilan yang di sini memalingkan dari yang hak. Walaib huwa didul jaddi, sedangkan laib lawan dari kata serius, berarti main-main, lawan dari kata sungguh-sungguh. Wahuwa ma la fa'idata fi, yang enggak ada faedahnya. Fattikhadul lahwi wa la'ib dinan yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jal huwa min dinil jahiliyah. Maka menjadikan sesuatu yang bentuknya sia-sia, main-main, dijadikan itu sebagai sebuah agama yang dijadikan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal, dijadikan sebagai ibadah, sarana untuk mendekatkan diri, itulah agama jahiliyah. Pada pertemuan atau pada permasalahan jahiliyah yang sebelumnya, orang-orang jahiliyah ta'abuduhum bil muka wa tasdiyah. Mereka sudah beribadah pada Allah di depan Ka'bah dengan cara bersiul dan tepok tangan. Itu sudah main-main. Ya, tawaf mereka di Ka'bah telanjang. Itu sudah main-main. Itu di luar aspek yang paling ngeri, ya, kesyirikan. Ya. Wa hadha mawjudun 'inda sufiyyati, dan ini sekarang ada, Pak, ya, kayak begini ini, sifat jahil yang seperti ini pada orang-orang sufi. Fayattakhiduna darbad dufuf wa yattakhiduna al-aghani ibadatan lillahi azza wajalla. Mereka menjadikan mukul-mukul rebana, nyanyi-nyanyian sebagai ibadah. Bahkan lebih itu, tari-tarian, nari-nari di masjid, joget-joget, ya, nyanyi-nyanyi sebagai ibadah. Nyanyi, enggak ada ibadah yang namanya nyanyi-nyanyi. Yang ibadah nyanyi-nyanyi itu di gereja sono, ibadahnya orang-orang kafir. Ya, nyanyinya di gereja, pakai piano, pakai dan musik-musik mereka lah. Ya, nyanyian pujian-pujian untuk Yesus Kristus. Nah, itu di gereja sana. Atau agama lain. Dalam Islam enggak ada ibadah dalam bentuk nyanyian. Mukul-mukul rebana, berarti mukul rebana enggak boleh dong. Boleh dalam dua keadaan, muqayyad. Dalam keadaan Id dan dalam keadaan walimatul urs. Itu pun yang memukul adalah anak-anak kecil. Ya. Bukan dalam berbagai momen-momen maulidan, Isra Mi'raj. Ya. Yang mukul gadis-gadis lagi. Ya. Atau cowok-cowok. Nah, ini enggak demikian. Wa yataqarrabuna ila Allah bidarbi dufuf. Ya, wa yataqarrabuna ila Allah bil aghani. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan nyanyian-nyanyian, dengan mukul-mukul apa namanya? Rebana, bahkan lebih dari itu, pakai alat musik, bikin grup band. Ya, grup band dakwah. Dakwah ila mana? Ila Allah, enggak mungkin. Ya. Wal aghani wa alatuha lahwun wa la'ibun. Nyanyian dan alat-alat musiknya itu adalah bentuk lahwun wa la'ib. Bentuk-bentuk permainan, senda gurau, ya, yang main-main, sia-sia. Wahia muharramatun fi haddi dzatiha. Bahkan alat-alat musik ini sudah diharamkan zatnya. Ya, para fuqaha menyebutkan kalau dirusak alat-alat musik itu enggak ada ganti rugi. Ya, karena dia haram. Fa kaifa idza tukhidat ibadatan lillahi azza wajalla? Coba gimana ceritanya kalau itu dijadikan sebagai bentuk ibadah? Ya, grup band dakwah. Gimana coba ceritanya? Ya. Sementara Abdullah bin Mas'ud sampai bersumpah atas nama Allah. Ya, mengenai ayat wa minan nas may yashtari lahwal hadis. Di antara manusia mereka ada yang menjual lahwal hadis. Ya, ucapan yang sia-sia. Abdullah bin Mas'ud sampai bersumpah, wallazi la ilaha illa ghairuh. Al-ghina huwa al-ghina. Al-ghina itu adalah nyanyian, demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, itu adalah nyanyian-nyanyian. Ya, itu adalah nyanyian. Ya. Kata para ulama, innal ghina buniyat ya yunbitun nifaq fil qalb. Nyanyian itu hanya menumbuhkan kemunafikan di kalbu. Kama yunbitul ma'az zara', sebagaimana air menumbuhkan tanaman di tanah. Wa inna dzikra yunbitul iman fil qalb kama yunbitul ma'az zara'. Sedangkan zikir menumbuhkan keimanan di kalbu sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Sedangkan nyanyian menumbuhkan kemunafikan. Ya. Enggak ada menumbuhkan iman lewat nyanyian. Ya. Enggak ada. Adakah orang yang hafal satu album The Beatles? Hafal satu album Peter Pan? Apal satu album Metallica imannya nambah? Enggak ada. Enggak ada. Hah? Dia hafal lirik-lirik semua itu. Ya. Lagu-lagunya Krisye. Ya. Terus nambah imannya, hah? Bang Haji Roma, enggak ada. Enggak ada. Ya. Bang Haji Roma berdakwah lewat nyanyian. Tapi kan sudah dibantah oleh WD Mukhtar dengan bantahan yang dahsyat, ya, yang dahsyat, ajib ya. Ah, barakallahu fik. Ya. Wa yushbihumul an alladziina yattakhidun al-anashida, dan yang menyerupai mereka saat ini itu orang-orang yang menjadikan ya nasyid-nasyid allati yusammunaha al-islamiyata, yang mereka namakan sekarang nasyid-nasyid Islami. Ya. Memangnya nasyid terlarang, terlarang secara mutlak? Enggak. Ya, enggak. Boleh dengan syarat-syarat muqayyad. Ya. Namun yang beredar sekarang, lah itu nasyid yang enggak memenuhi syarat-syarat yang diperkenankan. Ke alat musik, ya. Wa yaj'alunaha min wasa'ili da'wati ilallah, dan mereka jadikan sebagai sarana untuk dakwah. Kama yaqulun, sebagaimana mereka mengatakan. Ad-da'watu ilallah ya azza wa jalla min ad-din wa la yadkhulu fiha syai'un min al-aghani wa min al-anghab wa tanghimat allati tulhin nufusa wa tusghilun nasa an dzikrillah wa an qira'atil Qur'an. Yang namanya dakwah itu bagian dari agama. Enggak ada sedikit pun dalam dakwah nyanyian. Ya. Musik tadi apa nada-nada, tanggimat, irama-irama, yang itu hanya melalaikan jiwa, melalaikan, menyibukkan manusia dari berzikir pada Allah dan membaca Quran. Nah. Ya, barakallahu fiik. Coba Hilmi baca Hilmi. قال الشارح رحمه الله تعالى وهي من شعارات المناهج الحزبية وليست من وسائل الدعوة لأن الدعوة توقيفية توقيفية والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بالكتاب والسنة والوعظ والإرشاد والمجادلة بالتي هي أحسن ولم يتخذ الأناشيد الجماعية وسيلة للدعوة وإنشاد الشعر الجيد النزيه للرد على المشركين والدفاع عن الإسلام كشعر حسان رضي الله عنه أو للتنشيط على العمل والسير في السفر. ليس ذلك شبيها بالأناشيد الجماعية المستعملة الآن. فلا تقاس عليه لما بينهما من الفارق الواضح. نعم. Ya. Kemudian kata Syekh, "Wa hiya min syi'aratil manahijil hizbiyah." Dakwah pakai grup band, pakai nasyid-nasyid yang begituan, itu termasuk syiar dakwah hizbiyah. Ya. Pakai film-film, drama-drama. Itu termasuk dakwah hizbiyah. Ya. Maka enggak perlu dakwah itu pakai nyanyian supaya orang-orang jangan begadang, jangan judi, antum bikin grup band kayak Soneta. Jadi mama lalaikan, begadang jangan begadang. Ya, ngajak orang ingat Allah lewat grup band enggak ada. Ya barakallahu fik. Ya. Itu hizbiyah. Hizbiyah. Ya. Walaysat min wasaili da'wati. Itu bukan diantara sarana dakwah yang benar. Karena yang namanya dakwah tauqifiyatun, tauqifiyah. Caranya ada tauqifiyah, ada yang boleh. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'un nas bil kitabi was sunnah wal wa'dhi wal irsyad wal mujadalati billati hiya ahsanu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, berdakwah pada manusia, mengajak manusia dengan Quran, sunnah, dengan memberikan wasit apa wejangan, bimbingan, ataupun kalau mujadalah berdebat, ya berdebatnya dengan cara yang paling baik. Walam yattakhidil anasida al jama'iyati al jama'iyata wasilatan lidakwah. Beliau enggak menjadikan nasid-nasid yang bareng-barengan tadi itu sebagai sarana untuk dakwah. Enggak. Apalagi bikin grup band. Ya, tadi sudah diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, alat-alat musik itu zatnya sendiri sudah haram. Gitarnya, bassnya, pianonya. Apalagi kalau pakai trompetnya, pianikanya. Ya. Baik. Tapi kan baik, ya. Bukan masalah niatnya baik, caranya juga harus baik. Ya. Tapi barakallahu fiik. Wa insyadu syi'ri al-jayyid an-nazihi li radi al-musyrikin. Sedangkan menasidkan syair, ini yang tadi saya singgung. Nasid itu terkadang ada yang boleh, yaitu dengan dinasidkan syair-syair yang baik, yang nazih, yang dia bersih dari segala macam penyimpangan. Liraddi alal musyrikin, untuk membantah kaum musyrikin. Ya, bersyair, dinasidkan syair itu boleh. Asy'ir bimanzilatil kalam, fahasanuhu ya, fahasanuhu kahasanil kalam, wa qabihuhu kaqabihil kalam. Yang namanya syair ya kayak ucapan aja. Syair yang bagus ya seperti ucapan yang bagus. Syair yang jelek ya seperti ucapan yang jelek. Ya, untuk membela Islam. Semisal kasyairi Hasan, semisal syairi Hasan. Ya, ketika perang. Aulit tansyiti alal amal, atau untuk membangkitkan semangat untuk beramal. Ketika sahabat sedang menggali parit di perang Khandaq. Ya. Wasair fi safar, atau ketika sedang berjalan di safar, ya, agar tidak bosan bersair, ya. Taib. Walaysa dzalika syabihan bil anasid al jama'iyyati al musta'malati al ana. Itu tidak serupa dengan nasid-nasid yang saat ini musta'malah yang digunakan. Saat ini yang semarak saat ini. Kayak orang-orang itu grup-grup nasyid itu. Ya. Baik. Kan bagus tuh pesannya. Assalamualaikum ya akhi, ya ukhti. Ya. Ya. Ya. Nyanyinya pakai sorban, megang zikir. Megang apa? Tasbih. Lagunya juga cakep, pesan moralnya. Emangnya dakwah enggak ada caranya yang ditentukan dalam syariat? Ada. Tadi sifatnya tauqifiyah. Ya. Nah, kalau kayak gitu justru siar-siarnya agama lain, pakai grup band, nyanyian di gereja. Fala tuqasu alaihi, enggak bisa dianalogikan. Ya, nasid-nasid gitu dengan syair-syair lima bainahum minal fariqil wadih, karena jelas ada perbedaan yang kentara di antara keduanya. Taib, masuk ke permasalahan 23. Ya, Johar, tafadhal Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallifu rahimahullahu taala al-iktiraru bid-dunya. المسألة الثالثة والعشرون innal hayatad dunya gharrathum fa dhannu anna ata'allahi minha yadullu ala ridahu ka qawlihim nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin wa ma nahnu bimu'adzabin. Terus qala syarih hafizahullah ta'ala ahlul jahiliyyati ya'tabirun i'ba'ahum al-aulada wal-ambala min karamihim ala Allahi azza wa jalla wa anna allaha la yu'adzibuhum wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakin aktharan nasi la ya'lamun وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فَلَيْسَتْ كَثْرَةُ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالثَّرْوَةِ دَلِيلًا عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ بل إنه قد يعطي الكافر من أجل أن يستدرجه وفي الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب وفي الحديث الآخر لو كانت الدنيا وفي الحديث الآخر لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وكذلك صحابته يصيبهم الجوع ويصيبهم الفقر والفاقة وهم أكرم الخلق على الله بعد النبيين والكافر يسرحون ويمرحون في النعم من باب الاستدراج لهم فلا يستدل بزخرة الدنيا على كرامة أهلها عند الله سبحانه وتعالى وإنما يستدل بكرامة العبد على الله إذا كان على عمل صالح سواء كان غنيا أو فقيرا فهذا هو الكريم على الله سبحانه وتعالى ومعايير الناس أن أهل الدنيا وأهل الغناء والثروة هم أكرم عند الله عز وجل وأن أهل الفقر وأهل الفاقة إنما كانوا كذلك لهوانهم على الله. طيب. Permasalahan yang asari 1 wa isrun ke-23 yaitu al-iktirar di dunia, orang-orang jahiliyah tertipu dengan dunia. Innal hayatad dunya gharrathum. Sesungguhnya kehidupan dunia telah menipu mereka orang-orang jahiliyah. Fa dhannu anna ata Allahi minha yadullu ala ridallah. Ridahu. Maka mereka menyangka bahwa pemberian Allah berupa dunia kepada mereka ini menunjukkan akan keridhaan Allah kepada mereka. Semisal firman Allah Ta'ala, nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kata mereka, kamilah orang yang paling banyak harta dan anak-anaknya. Kalau begitu kami tidak akan diazab. Ya. Maka ini pola pikir orang-orang jahiliyah yang banyak merasuki juga orang-orang yang hidup di zaman milenial zaman sekarang. Mereka mengklaim kalau sudah berharta ya udah. Ya, sebagian lagi ngeles. Ya, saya enggak sholat, saya maksiat, tapi saya masih bisa melakukan amal kebajikan lewat sedekah, lewat bantu orang. Gitu. Ya. Pede kali. Maksiat dia diterima sebagai maksiat, sedekah dia belum tentu diterima. Apalagi kalau enggak sholat. Ya. Fai barakallahu fiik. Ahlul jahiliyah ya'tabirun. Orang-orang jahiliyah mereka ya'tabirun menganggap i'ta'ahum al-aulada, pemberian Allah pada mereka berupa anak-anak wal amwala dan harta, min karamihim ma'allahi azza wajalla. Itu berarti ya kemuliaan untuk mereka dari Allah Azza Wajalla. Wa anallaha la yu'adzibu, berarti Allah tidak akan mengazab mereka. Sehingga mereka mengatakanlah sebagaimana yang tidak ada di ayat. Wa ma ya wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bi mu'adzabin. Kamilah orang yang harta dan anak-anak yang paling banyak, kita tidak akan diazab. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Katakanlah sesungguhnya Rabbku Dia memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Namun kebanyakan orang tidak mengetahui. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Harta-harta dan anak-anak kalian itu tidaklah bisa mendekatkan diri kalian kepada kami, kata Allah, sedekat-dekatnya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin, dan seterusnya. Falaisat kasratul amwali wal auladi wal sarwati dalilan ala mahabbatillahi lil 'abdi. Maka bukanlah banyaknya harta, banyaknya anak-anak, banyaknya kemewahan itu berarti dalil bukti akan kecintaan Allah kepada si hamba yang diberikan kemewahan, harta dan anak-anak tadi. Ya. Bal innahu qad yu'til kafira min ajli ayastajrijahu. Bahkan kerap kali Allah memberikan dunia kepada orang-orang kafir ya supaya diulur. Itu sebagai istidraj. Yang kata Rasulullah SAW, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, jika Anda melihat Allah tetap memberikan kepada orang kafir dunia ya dari apa-apa yang dia sukai padahal dia tetap dia berada di atas maksiat, fa innama huwa istidraj, itu adalah istidraj. Ya, semakin diulur biar ditunda azabnya biar semakin pol, semakin banyak. Ya, yang Allah sebutkan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum ya apa fa idahum mublisun ya. Ya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan peringatan pada mereka, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu dunia semua. Ya, hatta idza fariqu bima utu, sampai mereka gembira banget dengan apa yang diberikan pada mereka. Ya, akhirnya akhadnahum baghtatan, kami adab mereka tiba-tiba. Ya dan billah. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja, orang yang Allah cintai maupun yang Allah benci, yang tidak Allah cintai. Ya. Taib. Wa man la yuhibbu. Fala yu'tihi wa amad din fala yu'tihi illa man yuhibbu. Adapun agama tidak Allah akan Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan pahamkan dia untuk urusan agama. Urusan agama. Ya. Tayyib barakallahu fik. Ya. Dilapangkan si hamba itu untuk beribadah, dimudahkan untuk beribadah. Berarti Allah mudahkan apa menghendaki kebaikan. Adapun diberikan kesempitan hidup itu bukan tanda Allah memurkai si hamba, enggak ada urusannya. Ya. Wa fil hadis al-akhir law kanatid dunya ta'dilu inna Allahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbata ma'in, seandainya dunia nilainya ta'dilu selevel setara di sisi Allah janaha ba'udah dengan satu sayap nyamuk, maka ma saqa minha kafiran syarbata ma'in, tentulah Allah tidak akan memberikan dari dunia orang kafir walau seteguk air pun. Namun karena dunia enggak ada nilainya sisi Allah, orang kafir dapat semua. Ya, dapat semua apa yang mereka inginkan. Wa hadza Rasulullah SAW akramul khalqi 'ala Allah. Wa kadza sahabatu Rasulullah SAW yang makhluk yang paling mulia, demikian pula para sahabatnya. Yusibuhumul ju'u wa yusibuhumul faqru wal faqah. Mereka ditimpa kelaparan, ditimpa kefakiran, ditimpa kemiskinan. Ya. Tapi sahabat sampai laparnya itu pakai batu ditahan, batu diikat di perut. Ya, kita pernah lapar ya, tapi kita nggak pernah sampai nahan lapar itu gantungin batu di perut kan. Berarti laparnya level yang ada pada Rasulullah SAW dan para sahabat itu luar biasa itu. Ya, yang mereka cuma ngandelin kurma sekian hari. Ya, kurmanya pun bukan sekilo dua kilo, sekian butir aja. Ya, hidup di tengah gersang padang pasir yang luas. Itu luar biasa itu. Wahum akramul khalqi ala Allah. Ba'da nabiyyin, para sahabat ini manusia yang paling mulia di sisi Allah setelah para nabi. Wal kufar yasrahun. Ya, sedangkan orang kafir yasrahun, hidupnya lapang. Yamrahun, mereka bersuka cita fi ni'am, dalam berbagai kenikmatan. Mimba bil istidraj lahum. Ya, karena di istidraj. Oleh karena itu tatkala Rasulullah SAW menghajar, mengisolir istri-istrinya, beliau tinggal di sebuah tempat. Ya. Ya, Umar menjemuk Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah SAW sedang memboikot istri-istrinya. Ya, maka Rasulullah SAW tinggal di masjid. Dakhaltul masjid fa idan nas yankutuna bil hasa. Ya. Kemudian Umar mengatakan, saya masuk menjumpai Rasulullah SAW. Wa huwa muttaji'un ala hasir. Beliau sedang berbaring di hasir, di atas tikernya itu yang kalau kita bangun dari tikar, muka kita nyemplak-nyemplak gitu, tahu enggak? Apa itu tikar, apa itu Mas? Hah? Iya, badan kita. Ya. Ya. Nah, kata Umar bin Khattab, faidah al-hasir qad assara fi janbi. Nah, sama. Tikar itu juga memberikan bekas. Ya. Di tubuh Rasulullah, di lambungnya, di perutnya kelihatan gitu. Ya. Taib. Maka Umar menangis. Umar menangis sampai kata Rasulullah SAW, "Mayubakika ya Ibn al-Khattab. Apa yang buat kamu menangis, wahai Ibn al-Khattab?" Kata Umar, ya Nabi Allah. Ya. Taib. Wa ma li la abki wa hadal hasir qad asara fi janbik. Ya. Wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara. Wadaka Qaisar wa Kisra fis samar wal anhar. Wa anta Rasulullah SAW wasafatuhu wa hadhihi khizanatuk. Ya, Umar bin Khattab intinya mengatakan, wahai Rasulullah, kau adalah Rasul. Sedangkan Kaisar Romawi, Kisra-nya, pemimpinnya Persia, mereka hidup dalam kegelimpangan harta mewah segala macam. Sedangkan kau begini. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala tarda an takuna lana bil akhirah walahumud dunya?" Masyaallah, ditarbiyah Umar bin Khattab oleh Rasulullah SAW. "Wahai Umar, kamu enggak ridho antakuna lana al-akhirah walahum ad-dunya." Kamu enggak redo. Akhirat itu buat kita, dunia itu buat mereka. Ya. Akhirat buat kita. Ya udah, di dunia memang begini sijnul mukmin, dunia itu penjaranya orang beriman. Ya. Sedangkan mereka walahum ad-dunya, mereka dapat dunia aja. Jannatul kafir, dunia itu surganya orang kafir. Kamu enggak ridho wahai Umar? Oh, baru Umar sadar. Sahabat miskin. Ya. Makanya diantara hikmah kita enggak hadir di masa sahabat, jiwa kita itu enggak selevel sama sahabat. Kita baru ditimpa kefakiran udah mungkin munafik naudzubillah. Atau murtad kembali. Kalau sahabat ditimpa kefakiran, mereka kefakiran, temannya kefakiran, dia dahulukan temannya bahkan. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Lagi kesusahan, mereka lebih memprioritaskan saudaranya. Itu sifat sahabat. Ya, itulah kenapa hikmah kita enggak hadir. Kalau kita hadir di masa Rasulullah SAW, jangan-jangan kita pro Abu Jahal. Ya. Makanya di antara pokok akidah di Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita jangan berkhayal, coba saya hidup di masa Abu Bakar. Udah jadi sahabat aneh, pede kali. Ya, enggaklah. Ya. Fala yustadallu bi zahrati dunya ala karamihi ala karamati ahliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka enggak boleh dijadikan dalil dengan ya bunga dunia ini akan kemuliaan orang-orang yang dapat dunia tadi di sisi Allah. Wa inna ma yustadallu bi karamatil abdi ala Allah idza kana ala amalin salih. Nah, yang dijadikan dalil akan kemuliaan seorang hamba kalau si hamba tadi berada di atas amal saleh, di atas iman. Soal kana ghaniyan aw faqiran, apakah dia makir atau kaya, enggak peduli. Fa hadha huwal karim ala Allah. Maka orang kayak begini yang baru dia mulia di sisi Allah. Wa ma'ayirun nas anna ahlad dunya wa ahlul ghina wal sarwa hum akramu indallahi azza wa jalla. Ya. Sedangkan apa namanya? Mi'yar, ya, timbangan neraca orang-orang itu apa? Orang yang dapat dunia, orang yang punya kekayaan, punya kemewahan, merekalah akramu indallah, yang paling mulia di sisi Allah. Wa anna ahlal faqri wa ahlal faqah innama kanu kadzalik. Sedangkan orang fakir, orang miskin, ya itu yang berarti enggak dapat kemuliaan dari Allah. Lihawanihim ala Allah wa ma'ayiru batila. Ya. Nah, ini timbangan orang-orang jahiliyah. Ya, jadi orang-orang jahiliyah berpatokan kayak gitu. Wah, ini dapat harta enggak, dapat keduniaan enggak? Kalau dapat keduniaan berarti Allah ridho sama dia. Ini tolak ukur jahiliyah cukup ya. Sudah 9:30. Subhanakallah. Sudah lain dan tasawuf.